Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan mengenai nafkah dari matan Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Di poin pembahasan selanjutnya, di matan disampaikan, wa alal insani nafaqatu usulihi wa furu'ihi, adalah menjadi kewajiban seorang muslim untuk menafkahi usul nasabnya, yaitu jalur atas nasabnya, wa furu'ihi, dan jalur bawah nasabnya. Al-fuqara, yang mereka dalam kondisi kekurangan. Idza kana ghaniyan, jika seorang muslim tersebut adalah orang yang kaya, orang yang berkecukupan. Wakadhalika, demikian juga, man yarithuhu bifardin au ta'sibin, wajib menafkahi orang-orang yang memiliki hubungan saling mewarisi dengannya. Bifardin, karena jatah tertentu, au ta'sibin, atau karena menjadi asobah. Penjelasannya. Maka tadi disampaikan, alal insan nafaqatu usulihi. Seorang muslim memiliki kewajiban untuk menafkahi usulnya, yaitu jalur atas dari nasabnya. Wahum aba'uhu wa ummahatuhu, yaitu ayahnya dan ibunya, wa in alau, dan seterusnya ke atas. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat yang ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu menetapkan, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan di antara bentuk berbuat baik kepada orang tua adalah memenuhi, menafkahi kedua orang tua. Karena bukanlah tindakan yang baik ketika seorang anak itu berkecukupan, kemudian orang tuanya dalam kekurangan, dan dia dan anak ini cuma diam saja dan tidak tergerak untuk menafkahinya. Dan kakek serta nenek itu termasuk abawain. Termasuk dalam bahasa Arab itu termasuk dalam abun dan ummun. Demikian juga dalil wajibnya menafkahi orang tua firman Allah Ta'ala di surat Luqman ayat yang ke-15, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan sikapilah kedua orang tuamu selama hidup di dunia dengan sikap yang baik. Dan bukalah sikap yang baik ketika orang tua dalam keadaan susah, ekonominya sulit, anak berekonomi longgar, kemudian anak masa bodoh dengan kebutuhan orang tuanya. Dalil yang lainnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu ada padanya hak ayahmu atau orang tuamu. Dan berkenaan dengan hal ini, wajib menafkahi kedua orang tua meskipun orang tua badannya sehat dan mampu untuk bekerja. Ketika dia sudah tua renta, maka ketika orang tua dalam kondisi sudah sepuh, meskipun dia badannya sehat, mampu kerja, ya, orang anak tetap memiliki kewajiban menafkahinya. Karena bukalah perlakuan baik orang anak kepada orang tuanya, manakala anak meminta orang tuanya untuk kerja cari duit dalam keadaan dia sudah berusia lanjut usia, meskipun badannya sehat. Maka anak meminta orang tua untuk bekerja dalam keadaan orang tua itu kondisinya sepuh adalah perbuatan yang tidak baik. Kemudian selanjutnya, demikian juga ada kewajiban menafkahi furu', yaitu jalur nasab ke bawah. Itulah anak, laki-laki, anak perempuan, kemudian cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak perempuan, dan demikian seterusnya ke bawah. Mengingat firman Allah Ta'ala, yusikumullah fi awladikum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berpesan kepada kalian untuk berbuat baik kepada anak-anak kalian. Dan di antara bentuk berbuat baik kepada anak adalah menafkahi anak. Dan cucu itu bagian dari anak. Ya, sebagaimana dalam hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Abu Bakrah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari mengeluarkan Hasan. Lantas Nabi naik membawa Al-Hasan ke atas mimbar, kemudian Nabi mengatakan, anakku ini adalah seorang negarawan, seorang pemimpin sejati. Ya, maka cucu beliau sebut dengan ibni, anakku. Maka ini menunjukkan bahasanya kewajiban terhadap cucu sama dengan kewajiban kepada kepada anak. Sebagaimana wajib menafkahi anak, ada kewajiban untuk menafkahi cucu. Demikian, maka wajib menafkahi anak dan cucu, di antara dasarnya adalah surat Al-Baqarah 233. Allah Ta'ala berfirman, wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilain liman arada yutimma radha'ah. Ya, seorang ibu itu menyusui anaknya 2 tahun sempurna bagi orang yang ingin menyempurnakan persusuan. Dan menjadi kewajiban pemilik anak untuk rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, memenuhi kebutuhan makan dan kebutuhan pakaian istrinya, memenuhi kebutuhan pakaian dan kebutuhan makanan dan pakaian untuk mantan istrinya yang menyusui anaknya dengan kadar yang layak. Maka jika ujratu radha'ah fi atau upah penyusuan yang diberikan kepada wanita yang telah dicerai, itu hukumnya wajib diberikan dan dibayarkan demi anak. Kanat an-nafaqatu kadzalika bal aula. Maka tentu nafkah untuk anak berarti demikian. Atau bahkan lebih-lebih lagi. Ketika kondisinya, kondisi suami istri ini bercerai, dalam keadaan ada bayi, maka padahal bayi ini perlu menyusui, maka suami bisa meminta pada mantan istrinya untuk menyusui anak mereka berdua. Untuk menyusui anak mereka berdua, dan karena hal ini maka mantan suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan makan dan kebutuhan pakaian mantan istrinya yang sekaligus adalah anak dari sekaligus adalah ibu dari anak-anaknya. Dalil yang lainnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan satu ketika Hindun binti Utbah istrinya Abu radhiyallahu anha, istri dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang suami yang pelit, tidaklah memberikan untukku uang nafkah yang cukup bagiku istrinya dan cukup bagi anak-anakku, kecuali jika aku sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuannya mengambil sebagian hartanya. Maka apakah aku dosa dengan tindakan semacam ini? Maka Nabi mengatakan, silakan ambil sebagian dari hartanya dengan kadar yang wajar, yang itu cukup. Ingat, perhatikan, cukup bagimu sebagai istri dan cukup bagi anak-anakmu yang merupakan anak-anaknya Abu Sufyan. Maka hadis ini dalil wajibnya menafkahi anak. Dan Nabi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, khairu shadaqati makana an dhahril ghinan. Sebaik-baik sedekah adalah ketika sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan oleh seorang yang dalam keadaan dia merasa kaya. Karena dia sehat, kemudian punya duit banyak, tidak dalam kondisi sakit, yang kemudian dikhawatirkan dan ditakutkan meninggal dunia. Namun dia dalam kondisi kaya dan berkecukupan. Ini sebaik-baik sedekah. Wabda' biman ta'ulu. Dan mulailah dalam membelanjakan harta pada orang yang wajib untuk engkau nafkahi. Maka furu', maka anak atau cucu itu wajib dinafkahi sehingga kebutuhan mereka terpenuhi dengan harta atau mereka sudah memiliki kemampuan untuk bekerja. Jadi sampai kapankah wajib menafkahi anak laki-laki sampai dia itu bisa mandiri, gitu bahasa bebasnya. Ya, mampu untuk kerja. Au tatazawwaja al-bintu. Kalau untuk anak perempuan, sampai dia memiliki suami. Di antara pertimbangannya, Nabi SAW mengizinkan kepada Hindun binti Utbah untuk mengambil secara diam-diam sebagian harta suaminya untuk kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Dan Nabi tidak mengecualikan, kecuali anak-anaknya sudah balik atau anaknya dalam kondisi sehat. Kecuali kalau anaknya dalam kondisi sehat, tidak demikian. Maka ini dinilai bahasanya ketika anak itu sehat, sudah balik namun belum mampu mandiri, ya, maka masih punya hak pada harta ayahnya. Kemudian tentang biaya penyusuan, ya, maka jika ibu itu posisinya sudah ditalak dengan talak bain, talak yang ketiga, ya, maka istri dalam hal ini tidak memiliki kewajiban untuk menyusui anaknya. Dia bisa menyusui anaknya namun minta upah. Kalau tidak diupah, tidak mau menyusui. Itu secara aturan fikih boleh demikian. Nah, upah penyusuan itu menjadi kewajiban ayah. Menjadi kewajiban dari ayah si bayi. Dan nafkah yang wajib dipenuhi adalah tempat tinggal. Tempat tinggal untuk wanita yang ibu yang menyusui ini, kemudian kebutuhan makannya dan kebutuhan pakaiannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat At-Talaq ayat yang ke-6, wa in kunna ulata ulati hamlin, dan jika wanita yang dicerai itu dalam kondisi hamil, fa anfiqu alaihinna, maka penuhilah kebutuhan nafkahnya, maka nafkailah dia, hatta yadhna hamlahun, sampai dia melahirkan meskipun sudah ditalak dengan talak ketiga. Fa in ardhna lakum, setelah lahir kemudian, karena wanita ini tertahan di rumah suaminya karena hak suami. Demikian juga jika wanita itu ditalak dengan talak bain, talak yang ketiga, maka dia punya hak untuk dinafkahi jika dia menyusui anaknya. Dan yang dimaksud dengan upah penyusuan dalam ayat ini At-Talaq ayat yang ke-6 adalah kebutuhan, terpenuhnya kebutuhan makanan dan kebutuhan pakaian. sebagaimana di surat Al-Baqarah 233. Adapun jika istri itu statusnya masih jadi istri, atau dalam masa iddah dan talaknya adalah masih talak raja'i, masa iddah talak raja'i, talak pertama atau talak kedua, maka wanita ini memiliki secara otomatis memiliki kewajiban untuk menyusui. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewajibkan adanya hak bagi wanita yang menyusui kecuali dipenuhinya kebutuhan makanan dan kebutuhan pakaian. Dan ini sudah menjadi kewajiban bizaujiyah dengan semata-mata berstatus sebagai istri. Dan di antara alasan bahasanya jika masih istri itu wajib menyusui, ya, di antara alasannya adalah wanita sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman ini mereka menyusui anaknya dan tanpa ada ketentuan dan keharusan untuk mendapatkan upah tertentu karena penyusuan selama dia statusnya masih sah istri. Ya, dan ini adalah madzhab Maliki dan dipilih oleh sebagian salaf, sebagian Hanabila, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Sa'di rahimallahu ta'ala. Jadi jika masih statusnya istri atau masa iddah namun talaknya talak raja'i, ya, maka tidak ada upah penyusuan secara khusus. Sudah masuk include dalam nafkah sebagai istri. Ya, demikian materi yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo Mas Saiful. Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Telah kita simak bersama pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustaz Aris Munandar hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam mempelajarinya dan juga mengamalkannya. Dan mengingatkan kepada sobat muslim bahwasanya insyaallah kita berada pada sesi interaktif sehingga sobat muslim semua dapat menanyakan pertanyaan nomor kami ke 08232727533. Sekali lagi kepada sobat muslim bahwasanya insyaallah kita sudah memasuki di sesi interaktif. Sehingga sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya melalui chat SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 08232727533. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah tidak menikah di umur yang sudah matang disebut menunda menikah, atau Allah yang menunda agar kita dapat memantaskan diri serta dapat berbakti kepada orang tua? Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, jika usianya usia matang untuk pernikahan, ya, maka semestinya lakukanlah. Pertama berdoa sungguh-sungguh merengek kepada Allah agar disegerakan untuk bisa menikah, karena dengan menikah terdapat manfaat, terdapat maslahat, terdapat amal soleh, terdapat pahala yang tidak bisa didapatkan tanpa pernikahan. Kemudian maksimalkanlah sungguh-sungguh untuk memanfaatkan berbagai macam sarana yang bisa mendekatkan kita kepada pasangan hidup kita. Minta tolong kepada semua orang yang bisa dimintai tolong untuk menghubungkan dan mengenalkan kita dengan orang-orang yang dinilai layak. Seandainya Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kemudahan, maka petiklah hikmah di balik hal ini, yaitu ini adalah kesempatan, masih kesempatan lebar untuk sungguh-sungguh belajar, kesempatan lebar untuk maksimal berbakti kepada orang tua, kesempatan lebar untuk meningkatkan kualitas diri. Itu hikmah yang kita berupaya untuk kita ambil, manakala ternyata kondisi belum sebagaimana yang diharapkan. Namun jika memang sudah saatnya, dan jika menunda-nunda nikah itu banyak godaannya, kemudian banyak dosa yang terjadi karenanya, maka semestinya segeralah menikah. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustadz. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Untuk istikharah selama ta'aruf, bagaimana cara mengetahuinya jika ada kecenderungan, karena di dalam biodatanya masih ada beberapa poin yang belum sesuai. Jazakumullahu khairan. Ya, jika kemudian ada hal-hal yang mengganjal, ya, berkenaan dengan data-data yang ada yang tidak serak, ya, maka silakan sampaikan kepada perantara, ya, kalau tidak lanjut. Ya, selama kemudian, dan boleh jadi tidak seraknya diri kita, ya, dengan data dan informasi yang ada, itu adalah pertanda jawaban dari istikharah. Karena jawaban istikharah adalah diberi kemudahan jika memang Allah ridai, dan diberi kesulitan jika memang Allah tidak ridha. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Bismillah, bagaimana hukumnya istri memohon kepada suami agar saat di rumah tidak lagi sering-sering membuka handphone, maupun mereka pun saling sepakat bahwasannya membuka handphone benar-benar untuk hal yang penting, agar jangan waktu dihabiskan untuk hal yang tidak bermanfaat. Ya, itu kesepakatan yang bagus. Bangun komunikasi, kemudian buat kesepakatan bersama yang dipatuhi bersama. Selainnya demikian, ketika sudah tidak ada komunikasi karena suami di luar rumah, maka semestinya ketika di rumah maksimalkan komunikasi, kecuali ada kebutuhan darurat dan mendesak. Maka selama di rumah maksimalkan komunikasi dengan istri, dengan keluarga, dan adapun komunikasi dengan orang lain, maka itu memang karena kebutuhan dan satu hal yang mendesak. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Sekali lagi kami ingatkan kepada sobat muslim semua, bahwasanya insya Allah kita sudah masuk ke sesi interaktif. Sehingga sobat muslim semua yang mungkin ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga, dapat bertanya melalui chat SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823 27275333. Baik Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Bismillah, bagaimana caranya istri memohon kepada suami agar suami tidak banyak menghabiskan waktu di kantor, namun juga membagi waktu untuk mengajari keluarganya serta membantu urusan di rumah? Ya, cara yang memungkinkan ada dua, atau kemudian ada sejumlah kiat. Yang pertama, suami punya kesadaran. Ya, punya kesadaran bahwasannya keluarga punya hak, punya waktu, dan bahwasannya urusan dengan kantor, urusan dengan pekerjaan, itu seandainya ada apa-apa, ada yang menggantikan. Namun kemudian waktu berharga, quality time, ya, waktu yang berkualitas untuk bersama istri, bersama anak, satu hal yang tidak tergantikan. Maka kondisi paling kondisi yang paling jelek untuk urusan kantor, ya misalnya harus resign, harus mutasi, harus pensiun, dan seandainya terjadi, ada banyak orang yang bisa menggantikannya. Namun kebersamaan dengan anak, apalagi di masa-masa emas anak masih kecil-kecil, masa-masa dia perlu sentuhan lembut seorang ayah, maka ini tidak tergantikan. Ini tidak ada yang bisa menggantikannya. Maka hendaknya seorang laki-laki menyadari hal ini, seorang suami menyadari hal ini, sehingga waktu untuk keluarga satu hal yang mendapatkan prioritas semestinya. Dan kesadaran semacam ini, ini akan muncul manakala ada ilmu. Ilmu bahwasannya seorang suami itu seorang kepala rumah tangga, seorang pendidik, seorang yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang istri dan anak-anaknya. Maka ujungnya adalah ilmu. Kalau tidak ada ilmu ini, secara teoritis sulit untuk bisa diharapkan. Ketika suami itu maniak kerja, atau kemudian semangat di kantor yang berlebihan ini karena persepsi bahwasanya tugas seorang laki-laki sudah selesai dengan membawa uang dan mencukupi secara lahiriah. Nah, maka jika dalam gila kerja itu terjadi karena hal ini, maka bangun komunikasi. Bahwasanya istrimu, anak-anakmu tidak perlu duit, namun perlu duitmu, namun itu bukan segalanya. Duitnya ngepas cukup dengan gaji pokok yang ngepas tanpa ada lembur, gaji lembur ini dan ini, namun dengan itu dirimu, wahai suamiku, engkau punya waktu untuk anak-anak, punya waktu untuk main sama anak-anak, punya waktu untuk gendong-gendong si kecil, maka ini jauh lebih membahagiakan daripada engkau pulang dengan uang yang banyak, berlimpah, bisa beli ini dan beli itu, namun tidak punya waktu untuk menemani anak belajar, tidak ada waktu untuk ngajak anak pergi ke masjid, tidak ada waktu untuk gendong si kecil. Maka sampaikan hal ini kepada suami. Sampaikan kepada suami bahasanya ada satu hal yang tidak kalah penting dibandingkan kebutuhan material dan nafkah fisik. Yaitu adanya kedekatan hati, adanya kebersamaan. Nah, itu jauh, itu tak kalah pentingnya. Sampaikan hal ini, bangun komunikasi dengan suami, sampaikan hal ini. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan kepada sobat muslim, dimanapun sobat muslim berada, bahwasanya sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan ke nomor kami, ke 0823-2727-5333. Sekali lagi, kepada sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga, dapat bertanya ke nomor kami lewat chat SMS ataupun WhatsApp di nomor 0823-2727-5333. Baik Ustadz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Apakah boleh wanita menyampaikan ayat maupun dalil di grup BA yang di sana ada laki-laki dan perempuan dalam rangka untuk berdakwah? Apakah harus atas izin suami sebelum posting? Apakah postingan tentang agama yang dilakukan wanita di grup tersebut bisa menjadi fitnah? Mohon jawabannya Ustaz. Yang disarankan Ya, jika kemudian bukan karena hal yang mendesak atau yang penting, maka cukupkan diri dengan seorang muslimah dengan grup-grup khusus muslimah. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana caranya istri berbicara kepada suami agar tidak menghabiskan waktu untuk posting kehidupan pribadi ke sosmed dan tidak menghabiskan waktu untuk melihat status WA dan IG story, yang mana hal tersebut membuat suami lalai dari hal yang lebih penting dan kadang teman-temannya posting sesuatu yang bersifat maksiat? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, ini bisa dilakukan sama dengan kasus sebelumnya. Yang pertama adanya kesadaran, adanya ilmu dan kesadaran, yang ilmu ini membuahkan kesadaran bahwasannya waktu itu berharga, harus betul-betul dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat, dan bahwasannya seorang suami ada padanya, di pundaknya beban yang berat, karena dia adalah seorang imam, karena dia adalah seorang pemimpin, karena dia adalah ra'in, ya, wa rajulu ra'in ala ahli baitihi. Ya, maka sesungguhnya seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah adalah pemimpin untuk keluarganya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban pada dirinya tentang yang dipimpin. Nah, maka kesadaran yang tumbuh karena pengetahuan tentang siapakah dirinya, dalam apakah apa yang menjadi kewajibannya dalam pandangan agama, ini landasan, ini pondasi. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Bangun komunikasi yang baik, sampaikan dengan bahasa yang lembut, dan kadang sampaikan dengan cara ngambek, namun secukupnya, seperlunya, sebagai bentuk protes. Ini loh, istrimu itu minta waktu, pengen kemudian punya waktu untuk ngobrol bareng, pengen untuk bercengkrama bareng dengan suami. Ya, pengen kemudian anak-anak ini, mau istri kemudian ngambek mewakili anak-anaknya. Anak-anak pengen ayah bisa kemudian nemenin belajar, ngawasi belajar, dan seterusnya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Bismillah, bagaimana bentuk-bentuk perbuatan baik anak kepada orang tua yang telah berbuat buruk kepada istri dan anak-anaknya? Apakah kepadanya tetap harus berbuat baik? Tolong diulangi Mas. Bagaimana bentuk perbuatan baik anak kepada orang tua yang dulu pernah berbuat buruk kepada istri dan anak-anaknya, yaitu telah menelantarkan keluarganya, kemudian pergi menikah kembali? Apakah kepadanya tetap harus berbuat baik? Ya, mungkin yang dimaksudkan adalah bersikap kepada seorang ayah yang menelantarkan istri dan anak. Ya, apakah kemudian anak memiliki kewajiban berbuat baik kepada ayahnya? Jawabnya tetap punya kewajiban untuk berbuat baik kepada ayahnya. Karena apapun yang terjadi, apapun kondisinya, sebagaimana yang disampaikan dalam redaksi pertanyaan, apapun kondisinya, lelaki ini tetap manusia yang berharga, manusia yang istimewa bagi si anak, karena dialah sebab kehadiran anak ini di dunia ini. Dan itu adalah nikmat terbesar bagi manusia sebagai manusia, yaitu nikmat hidup. Nikmat hadir di dunia ini. Dan sebabnya adalah ayah. Meskipun ayah kemudian tidak menafkahi dan seterusnya, maka dia tetap punya hak untuk mendapatkan kebaikan anak. Ya, meskipun karena sikapnya yang demikian, kebaikannya tentu, kebaikan yang dituntut dari si anak tidaklah semaksimal manakala seorang ayah ini adalah ayah yang bertanggung jawab. Ya, maka kebaikan yang bisa diberikan tetap kebaikan tutur kata, ngomong sopan santun kepada kepada ayah, kemudian membantu hal yang memang perlu dibantu dan anak mampu. Namun kemudian apakah kemudian punya kewajiban al-aut berbakti kepada ayah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak untuk al-aut bakti sebagaimana maksimalnya bakti seorang anak kepada ayahnya. Tidak sampai demikian. Namun bakti yang minimalis sehingga tidak tergolong anak yang durhaka tetap menjadi sebuah kewajiban. Karena menimbang jasa sang ayah, jasa ayah ini menjadi sebab kehadirannya hidup di dunia ini. Kehadiran si anak hidup di dunia ini. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz apabila ada pasangan suami istri yang cukup kaya, kemudian mengajak anak perempuannya yang sudah menikah untuk pergi umroh tanpa mengajak suami anaknya itu? Apakah hukumnya boleh? Dan bagaimana pula kalau si suami tidak ikhlas atau ridho? Ya, kalau dia mengajak istrinya boleh-boleh saja. Namun di sini perlu diketahui bahasanya istri terikat dengan suaminya. Ya, apakah istri memiliki kewajiban minta izin kepada suaminya? Dan ketika suami tidak mengizinkannya, maka istri ini tidak boleh pergi keluar rumah tanpa seizin suami. Jika ini dilakukan, maka istri ini melakukan kedurhakaan. Kedurhakaan kepada suaminya. Dan tindakan keluar rumah tanpa izin suami, tanpa keridhaan suami, tergolong nusuz. Yang konsekuensinya berkonsekuensi, suami tidak memiliki kewajiban untuk menafkahinya. Jadi, kalau dia ngajak anaknya saja karena cukup duitnya cuma untuk anaknya, boleh-boleh saja. Namun si anak perempuan ini punya terikat dengan suaminya, ada kewajiban untuk minta izin pada suaminya. Maka supaya suami mengizinkan, semestinya cara yang lebih mudah adalah orang tua ini atau salah satunya ngomong ke suami. Ini saya pingin ngajak anak perempuan saya untuk umroh. Uang yang ada cuma bisa untuk bertiga. Tolong diizinkan ya Mas ya. Ini supaya istrimu ikut menemani kami karena alasan demikian dan demikian. Dan jika orang tua ini nembung semacam ini, jadilah menantu yang baik. Diizinkan dan boleh jadi titip doa. Bapak dan Ibu tolong titip doa ya, mudah-mudahan tolong banyak-banyak doakan saya di ketika di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dan di tempat-tempat mustajab agar Allah memberikan kelapangan rezeki untuk saya, agar saya bisa juga berangkat umroh, ngajak istri saya, atau bahkan saya juga ingin jika ada kelapangan rezeki umroh untuk diri saya kemudian istri, kemudian ngajak Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga kita bisa umroh sekeluarga rame-rame. Dikatakan demikian. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan kepada sobat muslim bahwasanya insya Allah masih ada sedikit waktu yang akan kita pergunakan untuk sesi tanya jawab. Di mana sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan dapat mengirimkan pertanyaan ke nomor 0823 27275333. Ya Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menasihati calon suami yang ternyata seorang perokok? Jazakallahu khairan. Bukan nasihat, namun saya sarankan untuk bikin perjanjian pernikahan. Sampaikan kepada calon, nanti besok pada saat akad nikah, saya minta ada perjanjian pernikahan. Setelah selesai akad, kemudian ikrar janji bahwasannya sejak menikah saya sudah tidak lagi sudah berhenti merokok. Yang ini berkonsekuensi seandainya perjanjian pernikahan ini dilanggar, maka istri bisa menuntut suaminya, bisa kemudian bahkan bisa sampai level menggugat cerai atau kemudian minta pisah dari suaminya. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah salah jika saya melawan ibu mertua dikarenakan cara mendidiknya kurang baik? Pertanyaan yang sangat-sangat global. Namun mungkin respon yang bisa saya sampaikan. Jika kita ingin maksimal mendidik anak dengan cara yang tepat dalam pandangan kita, maka jangan satu rumah dengan orang tua dan jangan satu rumah dengan mertua. Idealnya rumah sendiri. Tidak harus rumah pribadi, bisa jadi ngontrak. Terpisah dari orang tua dan terpisah dari mertua. Dan nanti nengok kapan nengok orang tua, kapan lagi nengok di lain waktu nengok mertua, namun tidak tinggal dengan mereka. Sehingga anak bisa maksimal untuk rumah tangga baru ini bisa maksimal mendidik anak sebagaimana yang diinginkan. Tanpa campur tangan orang tua ataupun mertua. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah sebetulnya konsep pembagian harta gonogini setelah perceraian? Apakah seharusnya dilakukan pada saat setelah perceraian terjadi? Dan disahkan oleh siapa dan siapa sajakah yang harus menjadi saksi-saksinya? Mohon jawabannya Ustaz. Jika gonogini itu maknanya adalah semua semata-mata semua harta yang ada dan bertambah selama pernikahan, baik suami ataukah istri itu punya peran dalam memiliki harta, peran langsung dalam memiliki harta tersebut ataukah tidak, maka ini satu hal yang tidak ada. Karena ini adalah kezaliman memakan harta orang lain tanpa alasan. Namun jika yang dimaksud dengan harta gonogini itu adalah harta bersama. Misalnya suami istri ini bareng-bareng merintis satu usaha. Bareng-bareng modalnya bersama, kemudian kerja bersama. Maka kemudian usahanya besar, punya banyak aset, kemudian setelah itu terjadi perceraian. Maka jika tidak diketahui secara baik, porsi modal dan porsi kerja masing-masing karena kemarin karena berharap rumah tangga itu langgeng, maka hal itu tidak dipikirkan, maka harta bersama ini perlu dibagi. Karena tidak diketahui porsi modal dan yang lainnya, maka putuskan 50%, 50%, 50-50. Nah itu dibagi, wajib dibagi. Tidak membaginya adalah zalim. Karena misalnya ini dipegang oleh suami, dia tidak membaginya pada istri, maka lelaki ini zalim. Karena itu harta bersama. Dicari bersama, dimodali dari modal berdua. Kemudian hanya diambil dan dibawa oleh suami, maka ini kezaliman. Dia dengan hal itu dia memakan harta orang lain tanpa alasan. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya. Saya seorang istri dengan dua orang anak. Usia 2,5 tahun dan usia 7 bulan. Setelah terjadi masalah dengan suami, saya meninggalkan mereka semua dan pergi ke rumah orang tua saya. Jika terjadi perceraian, apakah anak-anak saya tetap ikut saya ataukah ikut suami? Jazakallah khairan. Ya, jika anak itu masih kecil kurang dari 7 tahun, maka pada dasarnya menurut ketentuan agama, jika istrinya adalah orang yang baik agamanya, ya, orang yang mengerti agama, maka hak pengasuhan adalah di tangan istri. Namun nafkah tentu tetap menjadi kewajiban ya, si ayah. Sampai istri ini, wanita ini menikah lagi. Ketika wanita ini menikah lagi, maka hak pengasuhan ada pada mantan suaminya. Namun jika ketika terjadi perceraian, umur anak ini 7 tahun atau lebih, sudah genap 7 tahun ataukah lebih, maka anak ini diminta untuk memilih mau ikut ibunya ataukah ikut ayahnya. Dan siapapun yang diikuti, nafkah menjadi kewajiban ayah. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Ustaz, apakah seseorang yang meninggal dunia sedang ia belum pernah menikah tidak akan tergolong umat Nabi Muhammad SAW? Jawabannya tetap umat Nabi SAW karena tidak menikah bukanlah satu hal yang membatalkan keislaman. Dan semua muslim ya, yang berikrar syahadatain, dia adalah umat Muhammad SAW. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, bismillah, Ustaz izin bertanya, bagaimana menghilangkan keraguan ketika akan menikah? Karena saya setiap akan menikah selalu banyak ketakutan. Ya, tentu keraguan dan ketakutan ini ada sebabnya. Ya, cara menghilangkannya adalah dengan mengetahui sebabnya. Karena penanya tidak menyebutkan apa sebabnya, maka kami tidak bisa memberikan respon lebih lanjut. Ya, respon yang bisa kami berikan, coba cek apa sebabnya, apa faktornya, kemudian selesaikan faktor dan penyebab tersebut. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah menjaga Ustaz dan kaum muslimin. Ustaz, bagaimana cara menolak ketika orang tua ingin melakukan ritual terhadap anak kita yang baru lahir, misalnya ritual 7 hari dan ritual-ritual lainnya yang tidak ada syariatnya dalam Islam dan kadang bercampur dengan kesyirikan? Ya, maka inilah di antara manfaat tidak satu rumah dengan orang tua ketika orang tua masih punya keyakinan-keyakinan yang dinilai bermasalah oleh anak. Ya, maka ketika pisah rumah, lain rumah, maka di sini ada kemerdekaan bagi anak untuk terhindar dari hal-hal ini. Dan seandainya nanti orang tua tetap melakukan ritual itu, namun ya jarak jauh, ya, ritualnya jarak jauh di rumahnya bapak, sedangkan ritual ditujukan pada cucunya dan cucunya ada di rumah ya, di rumahnya. Maka ya tidak mengapa, biarin. Tidak mengapa dalam artian ya sudah, kita tidak bisa karena bapak orang tua melakukannya di rumahnya. Ya, maka kita hanya bisa mengatakan ya silakan gitu. Tapi anak tidak dibawa ke sana. Nah itu di antara manfaat kalau tidak satu rumah. Tapi kalau posisinya satu rumah, ya satu hal yang sulit untuk menghindari hal ini. Ya, akan terjadi keributan yang sangat besar. Lain hanya kalau posisinya jauh, ya, maka nanti bisa beralasan dengan jarak, bisa beralasan dengan pandemi, bisa beralasan dengan ini. Seandainya ada gesekan, ya gesekan yang kecil. Ya, lain hanya kalau posisinya satu rumah. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz yang nanti juga akan ditutup oleh Ustaz Aris. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Sekarang saya masih awam dalam masalah agama. Kemudian saya tertarik dengan akhwat yang level agamanya lebih baik daripada saya. Apakah ini layak secara sekufu? Tapi dalam hati saya ingin mempelajari agama lebih dalam sambil jalan. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, jawabannya itu kalau bolehnya boleh-boleh saja, terserah pihak wanitanya. Kalau wanitanya mau, no problem. Kalau pihak wanitanya mempersyaratkan, ya penuhi syaratnya. Saya pengen calon suami saya belajar agama jangan sambil jalan, namun sambil maraton, ya sambil lari. Nah, kalau sambil jalan, lama nanti. Nah, saya pengen cepat, nah, belajarnya intensif, nah, dan seterusnya. Ya, jika itu sudah ya, permintaan orang yang dicintai, wujudkan dan upayakan dan buktikan kalau memang serius dengan memenuhi target-target yang dia inginkan. Ya. Jadi kalau ini kembali kepada si perempuan, laki-laki boleh tertarik, minat, ya, perempuan punya hak untuk menerima dan tidak. Nah, demikian yang kita bahas kesempatan kali ini, mudah-mudahan apa yang kita bahas itu jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan pemahaman yang benar dan membuahkan amal untuk hal-hal yang memang perlu diamalkan dan menjadi kewajiban kita untuk mengamalkannya. Ya, dan sebelum diakhiri, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya di kelas virtual ini. Semoga kehadiran kita, ya, dalam rangka menuntut ilmu, Allah catat sebagai amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Kemudian kepada segenap kru Radio Muslim, Hakku TV yang kemudian semua pihak yang merilai acara ini dan semua yang punya peran kontribusi dalam acara ini, kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.